apakah benar membaca niat sebelum sholat, termasuk bid'ah? Karena membaca, saya pernah membaca bahwa Imam Suyuti mengategorikan itu perbuatan bid'ah. Tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ya, membaca usolli sebelum sholat tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Coba sekarang datangkan, kalau ada hadisnya coba. Tidak ada. Tidak ada hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi sebelum sholat membaca apa? Usolli. Datangkan. Katanya beramal harus ada dalilnya. Ayatnya mana? Hadisnya mana? Ada sebagian orang yang kebingungan akhirnya membawakan hadis yang bunyinya sallu kama ra'aitu munio usolli. Ini kan manipulasi namanya. Nah, karena saking tidak adanya hadis, artinya ada hadis sahih, cara bacanya dirubah. Hadis yang artinya ra'aitu muni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat, dirubah menjadi munio usolli. Itu dari mana itu? Ya, tidak ada, tidak ada. Bahkan jelas-jelas hadis yang sahih mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza istaqbalal qiblat kabbar. Nabi kalau sudah menghadap kiblat, beliau langsung apa? Takbir. Artinya apa? Artinya antara beliau menghadap ke kiblat dengan takbir, jeda itu tidak ada bacaan. Kalau ada bacaan, pasti sudah dijelaskan oleh para sahabat. Para sahabat itu teliti sekali loh. Jangankan bacaan, sampai jenggotnya Nabi SAW yang bergerak, itu diceritakan sama sahabat ketika sholat. Nah, jenggotnya Nabi lebar, ya. Dari belakang kelihatan, bukan kayak jenggot kita. Kalau kita di belakang nggak kelihatan, jenggotnya Nabi di sini. Dari sini kelihatan, dari belakang. Ketika Nabi sholat, jenggotnya bergerak saja diberitakan, diceritakan oleh sahabat. Apa mungkin Nabi SAW membaca usolli sebelum sholat, kemudian sama sahabat tidak diceritakan? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Apalagi kalau keras. Sebagaimana yang sebagian orang sampai 5-7 kali usollinya, itu jelas kedengaran. Kenapa tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi? Kenapa tidak ada sahabat yang menukil itu? Karena memang Nabi tidak baca. Termasuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum sholat. Termasuk juga bismillahirrahmanirrahim. Atau termasuk juga baca surat An-Nas. Tidak ada. Nabi SAW itu kalau sudah menghadap ke kiblat, maka beliau kabbara. Langsung apa? Bertakbiratul ihram. Jadi tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.